Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang kita nek weru biting nek durung butuh ketone biting sepele. Nggih mboten? Betul? Datang ke rumah makan ana biting sewadah, ketone durung pati penting karena urung butuh. Tapi bareng mangan lawuh lawuh sate. Sing dilus-lus sudu bitinge, sing dilus-lus malah karo nyekel HP. Malah kue panganan mame karo sate dipoto digawe screenshot njur dipun lebetaken teng story WhatsApp judul captionnya sarapan lur. Dumeh karo sate digawe caption nanggone story WhatsApp. Bareng wis digawe kue nganggo story WhatsApp, digawe nganggo HP, bar mangane rampung jare wong lanang paling enak medang kopi karo udut. Sing delus-elus jelas rokok karo udute urung kepikiran biting. Tapi bar mangan sate selilit tenuntune apakah sing arep go ngodek selit HP sing mau delus-elus? Kan mboten, Bu? Apakah sing arepan go ngodek selilit udut seler? Kan mboten. Karena seliliten sing digolet adalah biting. Nembe kerasa pentingnya binting ketika klopan dia sedaya kangelan ngodeki selilit. Rata-rata menungsa begitu. Maka urip wonten ing masyarakat, jangan sampai nyepelek nasi A, nyepelek nasi B, ngelek-ngelek sing liane. Lah, keseragame sederhana si mewah ngone dewek. Jangan punya prinsip seperti itu. Karena belum tentu kula panjenengan sedaya sing ketone sederhana malah sederhana tapi malah istimewa mung gue Gusti Allah durung mesti. Maka alhamdulillah jenengan pada kepanasan teng mriki nganti deleweran keringet meneh kipasan karo batin. Ya Allah panas temen kege ya ora juara siji celake mblobor durung foto karo mumpuni bedak wis deleweran. Semangat nggih Bu nggih. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing beriman niku wong sing cintane paling kuat dumateng Gusti Allah. Rawuh teng mriki ya wis kelong duwite, kelong tenagane sampai semua materi dipun curahkan kangge pengajian hari ini tapi ora krasa kesel anu gara-garane lagi cinta, lagi cinta. Lambene anyar, seragamnya anyar, bocah nangis malah mau pas lagi yel-yel karena sing gendong bocah sengaja karo yel-yel. Ayo ngaji karo mumpuni gone ngaji nang kali keji muga-muga pada ora lali dunya akhirat pada dirahmati. Asal ngarang metune dadi yel-yel karo sengaja gendong anak yang nangis baik. Tapi ora kerasa kesel gara-gara lagi cinta. Lagi cinta cuma nengadek ora keduman snack. Ora kerasa ngelih gara-gara lagi cinta. Cinta teng sinten? Mumpuni. Ya salah paham. Cinta kalih kanjeng. Saking cintane kali kanjeng Nabi wonten 9 jam iya aktif wonten inggene kali kejibulakan niki dalam rangka pada golet ngilmu pada membentengi diri ben dadi wong wadon sing salihah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mlane wong wadon niku luar biasa unik. Mau anyong krungu age cerita ibu-ibu Pak. Nyong wingi aring toko pernah weru jilbab mandan apik. Terus ternyata balang tek deleng kok regane larang terus aku ndelong sepatu. Sidane aku tuku lengah Jawa. Sing dideleng jilbab, sing delus-lus sepatu, tapi akhirnya tuku lengah Jawa wong agi langka. Digolet angel wong wadon niku unik. Mulane tiang estri tanggene bahasa Sansekerta disebut perempuan. Asal kata dari empu, empu niku maknane tukang gawane keris. Tapi tenggene Sansekerta empuk niku artinya apa saja yang di tangannya empuk maka metu hasilnya mesti apik. Arane wong wadon cekeli apa bae mesti kreatif. Kon nganggo-nanggon pinter, kon dandan ayu-ayu, sampai kon gawe yel-yel pun semua kompak semangat, betul? Wong wadon diwastani perempuan. Asal kata saking empuk, tukang sing pinter gawe enak. Pinter gawe enak. Metune apa bae mesti enak. Walaupun mien sedurunge bojo ora bisa masak, setelah bojo aja takon. Masakan warung lewat kabeh. Waune ora bisa masak. Tapi barang wis bojo gelem belajar, masakane malah ngungkuli rumah makan. Bahkan bocah nangka-nangka ora doyan panganan jaba, doyane panganan masakan ibu. Betul? Setuju? Nikulah sarane wong wadon perempuan. Maka tanggene Al-Qur'an ada tiga penyebutan Al-Qur'an kangge seorang perempuan. Pertama, wong wadon diwastani imro'ah utawi mar'ah. Gini ku penyebutan Al-Qur'an kangge wong wadon sing pun nikah. Yang kedua, wong wadon niku teng Al-Qur'an disebut unsa. Gini ku secara biologis ben dibedakaken endi lanang endi bentuke wong wadon. Dan secara umum wong wadon teng Al-Qur'an disebutaken nisa. Gini ku punya hak hidup yang sama dengan makhluk yang lain. Mulane kula panjenengan wong wadon adalah makhluk yang sangat istimewa. Sampai Gusti Allah ngendikaken nisa ukum harthul lakum fatu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu, dan bertakwalah dumateng Gusti Allah. Bu, yang belakang sana, halo. Sebelah kiri, assalamualaikum. Jamaah nopo nggih wau sebelah kiri? Alumni TK, alhamdulillah. Deneng TK wis gede-gede temen. Oh, ibune dados putrane sing alumni. Tapi ibune melu semangat. Walaupun sekedar putra-putri alumni, tapi tetap dibentuk jamaah. Luar biasa. Ibu-ibu sekang alumni TK. Alhamdulillah. Jilbab coklat niki dari mana? Asyifa, alhamdulillah. Wow, sing kalem-kalem, teman. Saking kalem nganti ora senyum ngene, Dok. Oh, grogi. Mboten apa-apa. Niki malah nyung paling apal dhewe karo Khairunisa. Lenjer luar biasa tak emah. Nanti muncrat-muncrat kabeh. Niki arane latihan sedekah. Iya, Bu. Wau kan GP Answer ngendikaken, emah ki maksude apa? Kuwi latihan sedekah. Sedekah suami yang terbaik sebelum sedekah teng masjid adalah sedekah kepada istrinya. Gini ku dengan cara setiap pagi ngecup kening istri 3 kali. Emah. Ping 3. Berarti ke Khairunisa wis paham. Sedekah wong lanang. Kok umpamane mangkat kerja bapake durung aweh, ciuman di kening jenengan, ibune protes, "Pak, sedekah." Ngecup keninge 3 kali. Ya Allah, arane wong wadon di sedekah ya sing pengertian, Bu. Panti sedekah sing pengertian, sing racin, sing ayu, sing wangi, keleke. Semprot karo lengah wangi. Wong wadon mbuleng ngagas. Handrok telung rendeng ora dipek. Ayune jamangat kondangan tok. Mongkot kondangan, ngene celakan. Ayo celurit Madura. Boleh kondangan udan terus gara orang gawa payung celake blobor. Rasis kayak gerandong. Di hadapan suami ya sing racin, sing ayu, sing wangi aja sampai pan di sodakowi. Rewet-rewet. Ini nginang lah bener tekan kuping. Ya bapak ini bengok-bengok. Ya Allah, kepriwari kang gone dadi wong wadon. Rewet-rewet ini nginang lah bener tekan kuping. Bocah durung didusi teras durung sampai pancir ke wong wadon kaya assalamualaikum. Bu, bajungu jilbab ireng dari mana? Al-Karima, alhamdulillah. Ngone kacamatan wis kaya kacamata kuda. Semangat banget wau nggih, matur sembah suwun. Memang belum beruntung nggih, Bu nggih. Nyomo saleh meniteni dan menengeri. sing nyekel bendera, bendera merah putih, kuwi nunyuki mripate sing nembang. Mulane sing nembang ora genah, gara-gara ketunyuk mripate. Lah sing nyekel bendera ora kontrol. Kenapa ora kontrol? Anu karo ngemut-emut yel-yel. Maksiat siat siat siat menangi mripat. Gibung nggih. Leres Mbak Vokalis, mau sing nyepeng mikro niku kula sampai meniteni. Mlasi nemen ke ditunyuk-tunyuk. Lah sing nyekel mik ora berdaya, masa kon pan ngomong. Lagi nyepel mik awas ki mataku kan ora. Saking memperhatikan kula. Alhamdulillah jilbab ungu juga, saking pundi jilbab ungu? Al-Fadhilah, alhamdulillah. Wau nggih semangat, mimike sudah dapat, cerianya juga semangat. Mpun kula tulis wau kelebihannya masing-masing. Lah niko sing juara dua nggih saking Qurrata Ayun, alhamdulillah. Saking oh nggih Qurrata Ayun kan nggih kan jilbab coklat. Lah niko jilbab ijo lemon. Oh iya. Yang juara satu melanyong kelalen. Oh juara telu. Yang jilbab biru dongker tadi luar biasa. Oh kupu-kupu, alhamdulillah nyong sing dienceloki ya. Ngerti ya nyong durung payu. Nganake kupu-kupu lanang. Dienceloki apik nemen ge mikir apa anggere pas dipoto ya. Ngesuk photoshop. Jilbab biru dongker, lambaikan tangannya. Halo, assalamualaikum. Saya masih melihat banyak perawan-perawannya tadi biru dongker. Betul? Oh ibu-ibu muda, luar biasa, alhamdulillah. Melaniku dada karing salon disit, gune dandan. Betul? Ngapunten dereng saged juara, nge-bungge. Nginjang langkung semangat mali. Wow, bisa nimboten pati jelas. Jenengan gone nyepeng mik, harusnya yang pakai mik niku jangan melu gerak. Dadi krungu suarane teng mriki mboten mireng. Dados teng mriko wow melu gerak ya kaya kie, ya kaya kie barangan. Dados mboten mireng suarane. Lah sing wingking dewek sing Al Fadilah. Oh, Al Istiqomah ingkang juara setunggal. Alhamdulillah, yang lain yang belum juara pada nderek jamahan. Nggih, Bu, nggih. Bukan berarti jenengan mau ora melu jamiahan, kuatir mbok kelong duit ora ya, Bu ya. Anu memang durung wonten wektale, banyak uzurnya, banyak halangan dan lain sebagainya. Tetap walaupun dereng nderek jamiahan, tetap semangat ngaji. Setuju? Sepakat? Kita tengkini Al-Quran makin niki kula jelasaken nisa ukum harsulakum faktu harsakum annasyiktum. Ternyata wong wadon nang Al-Quran digambar na sawah. Napa bu? Sawah, kebun, ladang, tempat bercocok tanam guys. Tapi ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Tiang istri digambarakan sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Maka ben sawah bisa panen sing apik, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul seket kudu diwatun, kurang air kudu dialiri banyu. Wong wadon ki kudu dibanyoni, dibanyoni niku dialiri air. Dialiri air niku dibanyoni. Apa kayarane? Dialiri air ku, dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan sekali-kali pak. Ki wong adun bulakan di cakaring mall. Nggih Bu nggih. Ora usah digawa mall pak, digawa Alfamart ben seneng. Sekali-kali wong wadon kon pada pedikur manikur, aja ngertine kali kejimung kukur-kukur. Di cakaring salon kon pada shopping semuting rebonding balancing sepuring. Dene apa wong wadone pada ayu-ayu, rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong di rumah. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul, Bu? Ana wong lanang ngomong kayak gila, nyora seneng karo wong wadon sing bedakan. Nyora seneng karo wong wadon sing liftikan. Masa wong lanang kon mangan liftik? Maaf ya, sorry, hello. Cantik tanpa make up itu perlu skincare, you know. Betul bu? Krim pagi, krim siang, dan krim malam. Anak maning sing ngomong, mumpuni arane putih gue kan bisa kang banyu wudu, mulane pada wudu bene kulite putih. Ya maaf maaf bu, nyong wudu kecil iki ora putih-putih. Cantik itu bukan dari warna kulit, cantik niku dari inner beauty, dari akhlaknya. Bu niku kulite ireng, bu mancung, bu pesek, bu putih, kabeh wong wadon terlahir cantik, betul? Maka wong lanang jaman seniki nek diarani wong wadon ayu ki sing keprimen, sing putih bening langsing glowing, ya ngene mbok cokro bihun. Cantik itu perlu modal. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dimodalin. Maka niku sedekah terbaik seorang suami, sebelum sedekah teng masjid maka harus memerdekakan istrinya. Maka saya hari ini melihat bahwa ternyata wong wadon wonten ing kene kali keji merdeka kabeh, karena diwajibkan pada ngaji, diwajibkan pada golet ngilmu, bahkan terbentuknya jamiah niki adalah merdekanya warga masyarakat kali keji wonten ing kene bulakan. Tepuk tangan dulu dong buat panitanya luar biasa. Bapak-bapaknya sangat mendukung, laki malah kalem-kalem nemen, tidak berkutik dan tidak berdaya. Bandane Korun sepira mas? Nun sewu. Bandane Korun pak, jenengan kira-kira sendiri. Lho kok kira-kira dewek? Nggih. Bandane Korun emas, emase Raja Korun umpomo didelehaken didelah ono sak lapangan ombo, lapangan gede kae digawe sekat-sekat bangunan, bangunan digawe gedong-gedonge ono lawange, lawange ono gembok, gembok ono kuncine, kunci berangkas gudange emase Raja Korun kuncine tok kon ditarik kumpulnya dadi siji, ditarik jaran patang puluh, jarane urung mesti kuat. Kue nembe bandane kuncine berangkase Raja Korun urung sak bandane. Sekarang kita perhatikan masyarakat Raja Imo. Bandane dikumpulnya dadi siji nang alun-alun Wonosobo. Dadekna siji bruk, digawe bangunan gedong, gedonge bandane bapak ibu Saroja Imo kumpulna dadi siji emas, dadi siji brok nang lapangan Wonosobo alun-alun Wonosobo. Digawe gedong, gedonge ono lawange, lawange ono gemboke, gemboke ono kuncine, kuncine ditumpuk dadi siji kon ditarik kucing. Kira-kira kuat apa ora kucinge? Oh Melayu banter banget. Mulane inilah Korun wong sugih bem mati. Kenapa Korun mati ini ngenes? Mergane Korun senenge nekek masyarakate, Korun senenge korupsi banda negara, senenge ngitek gulune rakyat kaya Korun. Mulane wong sing sugih kaya Korun mati mengenaskan. Ajaman ning zakat Korun wong sodako bebabar blas. Wong tugase senenge apa mau korupsi banda negara, seneng nekek gulune rakyat, diperas pajak sebagainya, orang ngerti kaya ngapa nasib masyarakat. Korun aja mening zakat sing wajib sodako bebabar blas. Mulane aja mening pangeran bumi yang setiap hari diinjak oleh Korun, bumi ne ora rido, bumi ne ora terima, bumi ne ora ikhlas. Ono wong mlaku sak nduring bumi tapi wonge medit, wonge pel, wonge medit, wonge bakhil kaya upil kudanil. Mati Korun. Lah mati ini kepriwe Korun? Korun lagi jagong-jagongan karo banda-bandane sak keluargane. Matine Korun ketika Korun jagongan kata-kata niki kepenak berlandaskan berlapis emas, sarwo-sarwi emas. Korun lagi jagongan nang singgasono singgawe ning kang emas, bumine sing diitek nang Korun, bumine manga amba, bumine mbledak. Bumi sing ditek nang Korun ora rido, bumi ne manga amba, bumi ne manga amba, bumi ne bledak. Korun sabandane diuntal nang bumi. Sebenarnya masih ada sampai saat ini bumi sing nguntal Qarun sampai detik ini bumine ambles, ambles, ambles, ambles. Sampai detik ini masih ada dan semakin terus ambles sampai saat ini Qarun esiti jejak nang bumi, esiti itak nang bumi. Qarun manggone nang dimas tempatnya sing nguntal Qarun manggone nang kota El Fayyum. El Fayyum kue mau nek ngertos El Fayyum ibu? El Fayyum niku manggone nang negara Mesir. Ngertos Mesir? Mesir niku kan alun-alun Wonosobo. Pun di niki arae ngetan sedikit. Qarun diuntal nang bumi manggone nang dising bumi nguntal Qarun manggone nang kota El Fayyum. El Fayyum manggone nang negara Mesir. Mesir kue nek soko Kairo dari El Fayyum tadi jenengan kalau teng Mesir pertama yang dikunjungi adalah ibu kota namanya Kairo. Dari Kairo ngidul ngulon parane jenengan 100 km menjumpai kota namanya kota El Fayyum. Nangkono ana blumbang gede rawa amba coro Wonosobo ngaranine danau. Danau sampai saat ini lemai ambles di situ dulu tempatnya Rojo Qarun diuntal nang bumi mulane ibu nek ngeduk lemah kon nemu emas mbu pira ceremonine harta wong tinggalane rojo sing jenenge Qarun sugi kaya kae paribasan dokter bae kena dituku tapi sehat ora kena dituku tapi nyawa ora kena ditumbes. Mati Qarun wong sugih kaya Qarun mati mulane sugih ora jaminan urip terus nang alam dunya. Wong sing paling sehat ulin mboten kula jujur mawon 2 hari sekali kerokan temenan 2 hari sekali nguntal bodrek ringkih awake melas banget kok gampang meriang. Iya kepengin bojo apa ya? Ketone lu, iya. Gampang meriang temenan. Rong dina sepisan kerokan nguntal bodrek, nguntal paramek apa-apa tekan parabola beta kuntal nang nyong. Yakin. Ya masyaallah saking nopo gampang meriange. Iya. Umure teh sih 20 tahun tapi gampang meriang. Mungkin kepengin. Gue ilmu baru jadi meriang tambahnya bojo ilmu dari Wonosobo meriang tambahnya bojo enggak meriang baik bojo baik Bali Sinten panas dingin lah ora rembugan lah info masih sallu ala Nabi Muhammad ajang rebukono-kono ajang rebukono. Yang namanya Qarun mati yang namanya Fir'aun mati Fir'aun wong paling sehat aja maning sing jenenge darah tinggi darah rendah ya Allah. Fir'aun selama hidupnya sing jenenge mriyang sing sepele-sepele watuk pileg masuk ngangin diterangkan teng kitab Al-Jami' li Akamil Quran lil Imam Qurtubi disebutkan bahwa yang namanya Fir'aun selama hidupnya ora tau pileg ora tau mumet ora tau sing jenenge sirai nut-nutan cekot-cekot babar blas ora tau masuk angin ora tau apa maning tuku bodrek ora tau. Mulane nek nang raja imo ana tiyang piyayi kok selama hidupnya ora tau mriyang, ora tau mumet, ora tau masuk angin bisa jadi itu putune. Wong sing sehate kaya Fir'aun mati wong sing sugih kaya Qarun be mati mulane menungsa tidak ada jaminan selawase urip nang alam dunya mesti kabeh bakale mati rata-rata dari kita umur meninggal adalah sendere Kanjeng Nabi 60-an mulane kalau cara orang Jawa zaman Mataram Mataram sekarang dipecah jadi dua, Jogja karo Solo. Zaman Mataram dulu ada pohon tiga, satu rumpun tapi beda jenis. Pelem pakel kweni, pelem pakel kweni, pelem jumlahi sewidak siji, pakel sewidak telu, kweni sewidak papat. Ini angka-angka apa? Ada 61, ada 63, ada 64. Ini anu jumlah apa? Ternyata barang saya pahami, saya tanya, jebule 61, 63, 64 adalah usia Rasulullah. 61 usia Nabi versi tahun Masehi. 63 usia Rasul versi hitungan Hijriyah. 64 usia Rasul versi hitungan tahun Jawa. 61, 63, 64. 63 berarti direk hitungan Hijriyah, 63 tahun. 61 hitungan Masehi, 64 hitungan tahun Jawa. Tapi intinya adalah Rasulullah kapundhut di umur 60-an tahun. Mulane 60 digambarkan sewidak. Tangriki napa? Sausami. Angka Jawa yang berbeda ada 4, Bu. Ya, angka Jawa yang berbeda ono papat. Satu selikur, rolikur, telulikur, patlikur, enemlikur, tekan songolikur. Angka yang kedua adalah selawe. Angka yang ketiga adalah seket. Yang keempat adalah sewidak. Kita ngaji Jawa alon-alon. Yang pertama umur selikur. Itu apa? Padahal bahasa Indonesianya kan 20, kemudian 21. 20 bahasa Jawane kali doso, 21 kudune kali doso setunggal. Wong 20 be kali doso berarti selikur kudune kali doso setunggal wong 21. Tapi kenapa pakainya selikur? Anu kepriwe asale? Asale kepriwe dening kok selikur, rolikur, telulikur, 20 be kali doso kudune kan kali doso setunggal, kali doso kale, kali doso tiga. Tapi kenapa nganggone selikur? Lho, alon-alon kita bareng-bareng wong Jawa aja ilang jawane. Kenapa 21, 22 nganggone selikur, rolikur, likur, anak-anak usia 21 seterusnya wis kudu mikir tembung likur. Lingguh ing kursi. Lingguh itu duduk, kursi jabatan. Mulane yang namanya umur selikur ke atas otak harus berpikir ojo mung repoti wong tua, tapi kudu bisa membantu orang tua. Orang bantu wong tua ora lah, minimal orang repoti wong tua. Syukur-syukur ngrewangi membantu orang tua. Mulane angkatan saya SMA 2018 lulusan sekarang banyak yang daftar jadi tentara, jadi polisi dan sebagainya. Itu dalam rangka likur, lingguh ing kursi. Ono sing kuliah nyambi kerja dalam rangka likur, ono sing kerja golek pekerjaan tetap sebagainya, usaha dalam rangka likur, lingguh ing kursi. Lingguh artinya duduk mantep, kursi artinya matang secara finansial maupun secara sosialnya. Likur, rolikur, telulikur, patlikur, enemlikur, tekan songolikur, umur-umur cari jati diri. Nomor dua, umur selawe. Kenapa bukan gangsal likur? Nah, ngapa orang limang likur? Batire berolikur, telulikur, masa deg-deg selawe? Anu kepriwe kuwe? Beda nih. Pat likur berarti kudune kan limang likur, gangsa likur. Tapi kenapa bedani selawe? Umur 25 anak-anak terutama laki-laki wis apik anggone selawe, seneng lanang kelawan wedon. Loh iya, umur 25 derek Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul menikah di 25 tahun. Mulane apik temenanan selawe, menikah di umur selawe ya malan derek sunae Kanjeng Nabi selawe, seneng lanang kelawan wedon. Berarti nek ulin arep melu Kanjeng Nabi 25 berarti ya kurang 4 tahun. Loh, rolikur, telulikur, patlikur, selawe, patang tahun. Kesuwen apa reja? Kesuwen. Lah inilah 25 tahun. Nomor 3 adalah kali dosa, tigang dosa, kawan dosa. Kenapa bukan gangsal dosa? Tapi kenapa pakainya seket? Ini sirinya, maknanya adalah umur 50 tahun, bapak ibu yang usianya menginjak 50 tahun, setengah abad, kudu yang pertama seket, seneng keton-ketonan. Seneng keton-ketonan apa? Yang pertama seneng keton-ketonan awak. Ana tembung iya ya mripate labu lamur. Iya ya mripate lamur kupingi budek. Iya ya untune zaman nom go nyokot watu, watune pecah bareng tuang go nyokot apem, untune copot. Itu kan tembung iya ya. Dadi kelingan keton-ketonan awak. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurang kenikmatannya. Ya jelas meripat-meripat disuda, tambah tua meripat-meripat, nikmat-meripat disuda, nikmati kuping disuda, nikmati untu lidah sebagainya disuda, nikmati balung disuda karo Gusti Allah. Siapa yang kami panjangkan umurnya, ngendikane Allah, kami kurangi bentuk kejadiannya dan kami kurangi kenikmatannya. Ini adalah contoh berdiri. Demi memuaskan nafsumu. Kasing kalungan kuning-kuning ke apa ke? Oh panitia, oh tak pikir penari apa. Setuwa kemayu. Kayak ngene-ngene karo aku. Kan kamu udah tua. I love you. Iya. Jamae jenengan iki lho Pak, Pak Jan. Wong kemayune kaya ngene. Kulo ngadeg mudhun mulih. Napa? Mau sing cerewet wedok saiki lanang. Lah wong lanang niku ora kena cerewet, Pak. Lah wong wedok cerewet niku lumrah Hawa. Lah wong wedok, lah wong lanang anteng Adam. Wong wedok Hawa. Jadi wong wedok niku mboten cerewet, mung ngendikane ra dikatah. Iku ya ngono, mangan nang ngarep ngono. Pansan lemune kaya ngono kae lho, ya Allah. Muh. Kuwi apa udan? Apa kuwi? Napa niku? Oh. Oh, ya aja lemu-lemu yo. Saawak kok weteng kabeh kae lho. Kaya sing mburine ya ngono nembe tekan desel-desel calanang kae lho ngopo meneh kae iki. Wis kacamatane ireng. Malah kaya tukang pijet Kang. Seneng ana desel-desel rondo iki lho. Lak cara wong Jawa niku, lak cara bahasa Indonesiane mung pinter karo goblok. Lak cara wong Jawa miturut guru kula Pondok Pesantren Nurul Huda Abah Sarif Hidayatullah. Posisi menungso niku dibagi papat. Siji bodoh, loro pinter, telu ngerti, papat weruh. Kuwi mok golek ning ngopo ora bakal ketemu. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Wong bodoh niku napa? Kelemahane siji, gampang diapusi. Mila kebondo. Bodoh gampang diapusi, kebondo. Tak kaya contoh. Rewange ibu sing kula sering critake teng Ahad Pahing niku. Riwange ibu kula niku wonge goblok. Ora iso maca, ora iso nulis. Saking gobloke ora iso maca, ora iso nulis. Jaman biyen urung ana HP, urung ana wong chatting, ora ana wong SMS. Lak kangen karo pacare napa? Nulis surat. Nulis surat. Rewange ibu kula niki satu ketika nerima surat dari pacarnya. Mergo seneng napa surat? Surate disimpen diwene minyak wangi diombang-ambung. Tapi ora ngerti isine, soale ra iso maca, ra iso nulis. Ketemu kula pas ngambung surat. Muah, muah. Yu, kuwi apa? Surat cinta. Saking sinten pacar kula. Isine apa? Kula mboten ngerti wong kula ra iso maca. Wong bodoh gampang diapusi kebondo. Kula matur, pengen ra ngerti isine. Nggih pengen. Carane pripun Gus? Gampang. Tak wacake surate. Mbake mboten kersa. Ya mogus, lak jenengan mengkin maca ndak melu ngerti isine. Akhire kula akali gampang, tak wacake kupingku tutupen. Lah mergo wong goblok gampang diapusi kebondo. Surate diwenehke kula, kula waca kuping kula ditutupi. Mbake takon kali kula, guse krungu mboten ora. Wong ditutup kupinge. Kan kula ora ngapusi lah kula ngomong guse ngerti apa ora? Kula ngerti wong kula maca. Wong bodho gampang diapusi, haknya mudah dirampas oleh orang lain. Kebondo. Eling-eling bodho kebondo. Sandure bodho napa? Pinter. Pinter niku penyakitnya napa? Sok keminter. Sok keminter. Kebendu. Saat ini kita di Indonesia, lak ketemu wong goblok pisan, luweh gampang tinimbang wong sok keminter. Mila wau dipun ngendikaken, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Sing paling ciloko, wala takun khomisan. Ojo dadi sing nomor limo. Sinten niku, ora pinter, ora gelem belajar, ora gelem rungokke, ora seneng, malah benci karo wong alim, benci karo wong ngaji, benci sama orang yang mencintai ngaji, tapi ngaku nih pinter. Niku sing diarani dongso dipangan uler, sakjane bodoh ngaku nih pinter. Yang terjadi apa? Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Ya ora sedeng kok. Malah gajah diblangkoni kaya Gus Miftah. Ya beda. Napa bedane Gus Miftah karo gajah? Beda. Gajah kan ndase ana belalene. Gus Miftah belalene ana ndase. Cie mbayangke cie. Lah. Cangel, angel. Bu, pinter penyakite keminter, gaweane minteri. Akhire napa? Kebendu. Hati-hati. Engko solusine napa? Mungkin solusine terakhir. Sandure pinter napa? Ngerti. Penyakite napa? Ora pengerten. Niki napa? Kebalak. Saniki kathah wong ngerti ora pengerten. Anak ra pengerten karo wong tuane. Kanjeng Nabi lak dawuh, amaroni robbi an la as'ala min ahadin sayan. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk wong tuwa niku ra kena njaluk karo anak. Tapi ingat, wong tuwa ra kena njaluk karo anak, anak kudu pengerten karo wong tuwa. Ngerti wong tuwane pengen mangan sate, wong tuwane ra usah nembung sate, tukoke tusuke. Ya satene kok. Niki lak kaidah niki, Pak. Niku kula nggo tenan. Kan amaroni robbi sabaan. Gusti Allah merintahke dawuhke ning aku pitung perkara. Salah sijine napa? Amaroni robbi an la as'ala min ahadin sayan. Supaya tidak boleh minta-minta sesuatu kepada siapapun. Termasuk wong tuwa ning anak, kiai ning santri. Tapi santri kudu pengertian karo kiai. Mila kenapa pondok saya gratiskan karena saya enggak mau minta-minta sama santri. Intu era sepiro mesti dadi fitnah. Kae Miftah nguntali duwite jamaah. Sangka Wonosobo nembes. Kabeh setor. Setor apa? Masalah. Pokoke sing paling heboh njaluk foto, njaluk selfie Wonosobo. Gue lak foto senengane nyosel nyosel gas seneng momet ndasku sing wani ndodok lawang ya wong ana sapa kula wis ning dalem didodok mbok medal riyen Gus tak pikir ayu rondo. Lah wong wis mlebu omah kula ajeng buka lho Pak. Gus, mbok medal sekedap to. Napa? Biyen ki sak nggon-nggon jamaah ketemu kiai njaluk barokah donga. Sakniki barokah selfie. kaya iki mulo aku mlebu rene ya Allah jiwiti dijambak dicetol bokongku. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku bukan cowok murahan. Ya rondone iki mau ya ana. Lho lemune ya Allah. Ki mangane cangkeme ya Allah. Wong kuwi lho. Wong lak lemu ngoten iki, begitu foto ora mungkin madhep ngene. Tapi santai kok, Bu. Cantik itu dari tiga hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Kowe rasane ning kono, engko udan raimu rembes kabeh lho. Lho dandane kaya ngono, engko kudanen lak wedake wis wedak FIFA nomor 4. Yu, aku tau ngomong apa? Sing gaweane ngapusi wong lanang apa wong wedok? Tetep ngeyel lanang, Pak. Wong lanang ki jujur tak kandhani. Delokane lho bapak-bapak pengajian, baju tok, nganggo sarung bahkan ora nganggo sempak. Ora ana sing medhaan, delokane ora ana bapak-bapak wedaan. Njajal wong wedok sakmene mbane iki. Ya Allah, alis ketok apik ya lukisan. Rambut ketok dawa ya sambungan, rai ketok mulus ya mergo wedaan, irung ketok mancung ya suntian, untu ketok rapi ya kawatan, body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Halah halah. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Iki lho, alise nganti kaya butut kalau jengking iki lho ya. Oh, ini. Ora mungkin, Gus. Wong lanang iso ngatur wong wedok iki ra mungkin. Lah wong aturane Gusti Allah alis wis apik-apik dikerok. Ganti celurit gitu delokane. Dadi kula iki di jamaah artis. Alise mun dikerok entek, saben ajeng medal saka omah dilukis. Lah bengi iki lali. Begitu cuci muka ngocok. Lho, kok alis ku ilang? Mila ibu-ibu lak pengen delok iblis gampang. Alise kerok, ban niku ngocok. Oh iki iblis. Lalu ala Nabi Muhammad. Wong pinter, keminter. Sok minteri, kebendu. Sandure menen apa wau? Ngerti, ora pengerten. Niki kebalak. Mila nyuwun sewu. Kudu saling mengerti. Bojo wadon ngerti karo bojo lanang. Oh, lak malam Jumat sing lanang butuh. Ya aja mok tinggal nonton TV. Tawani. Ya bener cangkemmu. Kan wong wedok niku sing apik miturut kitab akhlakun nisa napa? Wa in amartaha ata'atka. Lah dikongkon manut. Wong ana sapa diwalik. Sadurunge wong lanang jaluk, tawani. Bener kowe. Sing lanang rung jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rung jaluk jarang. Sing lanang rung jaluk kopi, kopi. Rung jaluk gorengan, urung jaluk susu. Nek bojomu dhewe kok ngopo? Dadi malam Jumat ngerti bojone butuh, tawani wa in amarta atau atka mlebu kamar dandan sing ayu bojomu diceluk. Mas, untone pun siap. Kan dawuhe napa? Dawuhe napa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Bojoku ya ngono. Malam Jumat kula mulai ngaji, bunda pun siap-siap. Abah, pun napa dalu menika ngersake mateni Yahudi? Ya, tak jawab. Oke. Mateni Yahudi pisan rampung, mateni meneh sampai peng pitu. Akhirnya bojo, akhirnya bunda matur, "Bah, lak peng pitu ngoten iki jenengan mboten mateni Yahudi tapi mateni kula." Gitu Pak polisi. Alah, polisi gaya anak ning kantor galak. Hah, hah, hah. Ning omah ketemu bojone, "Iki iki iki." Mbok tenan. Enggak ada dalam sejarah wong lanang wani karo wong wedok. Jenengan ngerti Fir'aun? Fir'aun itu ngaku Gusti Allah, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Wiya kalah karo wong wedok. Ora, kalah karo wong wedok. Buktine napa? peraturan di zaman Fir'aun, semua bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh. Bedone karo zaman jahiliyah. Kalau jahiliyah, semua bayi lahir dalam keadaan perempuan bunuh. Lak Fir'aun boten. Bayi lanang pateni, begitu lahir didelok, titit pateni, tutut selamat. Fir'aun. Lah, singkat cerita, ibune Musa lak krungu undang-undang niku. Akhirnya napa? Bayine dikentir kene kali. Tibone teng pundi? Teng halaman belakang kerajaannya Fir'aun, ditemu karo bojone Fir'aun. Bojone Fir'aun namine sinten? Asiah. Arep dipateni karo Fir'aun, iki bayi lanang Asiah, pateni. Apa kata Asiah? Ora, Mas. Sing mok pateni iki bayi, sing mok goleki mok pateni. Lah iki bayine teko dhewe. Berarti ini anugerah, aja mok pateni. Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah wong lanang manut karo wong wedok takandane. Di apa rumangsane Pak tentara kayak orang? Ha, tambah parah pokoke. Aku we hooh. Kalau saya tidak takut menghormati istri. Beda, Pak. Aku ra wedi wong bojo kula diwayuh mun kemurun. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya Abah harus mau diracun matamu, aku beracun. Abot. Maka ibu-ibu, jagalah penampilanmu supaya suamimu tidak beralih ke pandangan wanita lain. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju? Pak Kiai, Pak Kaposek, tolong dicatat, ibu-ibu Wonosobo setuju dengan lagu saya. Karena setuju, saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu?